Orang yang tidak bijak yaitu orang yang mengejar-ngejar sesuatu yang tidak kekal dan akan sirna. Yang memperoleh sesuatu yang tidak kekal dan akan sirna, maka akan diakhiri dengan penyesalan. Wis aku takon sampean. Bondo niku langgeng mboten? Bondo niku langgeng mboten? Niku berarti sirna. Jabatan dadi presiden niku langgeng mboten? Mboten. Ini dunia yang akhir ini menjabat presiden paling lama Pak Harto. Saya pengen takoni piye Mbak Iyo nopo. Dulu ada yang sampai 1000 tahun. Usianya 1000 tahun menjabat presiden ratusan tahun. Jenenge Saddad bin Ad. Mungkin kalau cerita no, insya Allah. Tapi akhirnya adalah penyesalan. Karena jabatan itu ada tidak kekal dan akan sirna. Apa ini jenenge duit? Iki koyok senuk. Sama itu senuk. Senuk ini wong wedo ayu sing awake didol ning jenenge senuk. Senukku garis miring bengek. Senuk itu malam Selasa ini di tangan A. Malam Rebu di tangan B. Malam Kamis di tangan C. Diupar roper. Duit yang uniku, koyok senuk uniku. Saat ini tengsang tangan sampean, aku dilungkas neng tangannya baku rokok. Menemani teng tangannya ngeriko, ini agen rokok. Bijing malih ganti teng tangannya pabrik. Ini ngulah ngalih, duit ini aku persis senuk ngoten ini. Gunta ganti tangan, duit. Tidak ada yang kekal. Siapa yang mengejar sesuatu yang tidak kekal pasti akan diakhiri dengan penyesalan. Saman takoni Pak Harto, aku saiki getun buka. Takoni. Tuh penyesalan. Tapi yang memperoleh sesuatu yang kekal dan tidak sirna, maka tidak akan mengalami penyesalan. Siapa dan apa itu? Yang kekal adalah Allah. Sesuatu yang kekal adalah surga. Di orang yang bijaksana itu ada orang yang mengejar Allah, ingin wusul kepada Allah, orang-orang arifin. Orang yang mengejar kenikmatan surga, siapa? Orang abrar. Orang yang abrar itu mengejar kenikmatan surga. Itu tidak akan mengalami penyesalan. Karena apa yang diperoleh tidak akan sirna. Para Bapak, Masya Allah, bondo niku. Ini kuau nek diduluk sopo lahiri. Memang tipuan yang sangat besar. Akhirnya merupakan peringatan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam didawi Gusti Allah. Ibrahim dalam Gusti golek sangu. Kowe nu saleh banjur plesir-plesira. Wusliramu bakal weruh hal-hal yang ajaib. Nggih Gusti. Nabi Ibrahim golek sangu terus plesir-plesir. Sampai pada Sahilil Bahar ke tepi laut, di sana ketemu dengan seorang laki-laki yang hitam. petuk orang hitam mengembala kambing. Mengembala kambing. Nabi Ibrahim waktu niku ngerawas ngelak. Takone rajul sampean apa duwe banyu utawa poan? Rajul niku jawab, nggih wonten. Pengen pilih pundi, nopo toyo, nopo poan. Wis aku pilih banyu. Bareng teng tiang jalur niku beto tongkat dibeto teng watu sing gedhe. Muni ngeten, he watu gedhe bihaqil halil bihaqi halilir rahman sliramu ngetokno banyu watu dituthuk tuk mancur metu banyune terus diadai monggo pak pengen unjuk Nabi Ibrahim godhek-godhek hebat to ning ban watu dituthuk nganggo teken iso metu banyune. Dan Nabi Ibrahim delek-delek niku wong lanang ku takon, pengen napa heran? Gimana tidak heran? Wong aku rung tau delok sing kaya ngene iku rung tau weruh, dadi aku ya gumun. Napa panjenengan pengin? Nggih. Kula dedaken yang lebih mengherankan lagi. Ya ya, jajal duduhno. Apa yang lebih mengherankan? Yang lebih mengherankan, Gusti Allah itu mengambil dari nabi-nabinya, mengambil salah satu khalil. Salah satu khalil, khaliku kekasih. Menawi kula niki nyuwun dengane Gusti Allah bi haqqi khalilir rahman, mesti seketika diparingi kali Gusti Allah. Masya Allah. Tiga penwalan yang kukuk muni upamane bihaki khalilir rahman. Mendung ceblok na udan. Nyeblok udan. Tanah bihaki khalilir rahman. Nukuna wit-witan. Sing rindang. Langsung tukul. Rindang. Ya Allah. Nandur wit kok kaya nganggu komputer bae. Komputerku diketekno tok wis tukul wit-witane. Upamane njaluk napa mawon kok bihaqi rahman iku mesti dijabahi Gusti Allah. Kados sontone niku kok nyuwun banyu teng watu sakit mancur metu banyu. Terus Nabi Ibrahim dawuh, "Hei wong lanang, Khalil Rahman niku aku." Nabi Ibrahim kan Khalil Rahman. "Oh, panjenengan." "Iya, Rahman ku aku." Lah kok terus bengok Allah, blek mati. Ya Allah. Semono. Bareng mati Nabi Ibrahim kunggumun. Nabi Ibrahim umun. Laka enten nur niku mudun sapa langit. Sret. Koyok cagak. Koyok cagak sapa nur. Terus jenazah wong lanang niku disamber. Ilang. Nabi Ibrahim niku mboten ngertos napa ilang niku diangkat ning langit, napa ilang niku ambles teng bumi. Niki Nabi Ibrahim mboten pirsa. Mboten pirsa. Namung keherane jenazah niku langsung ical. Sabatan Nabi Ibrahim mendaki gunung. Mendaki gunung. Mboten gunung niku Nabi Ibrahim pun menemukan napa jenenge rumah. Endu gunungku nemu omah. Lah omah niku enten lawange kali. Terus Nabi Ibrahim ku lebet teng jerone omah. Ternyata teng omah niku enten bayang. Bayangnya dilemek-ilemek. Terus teng dhuwur niku enten jenazah. Enten jenazah turu teng dhuwure ambet. Terus burine jenazah teng dhuwure, dhuwure niki dhuwure sirah niku enten papan. Enten papan. Nggih. Jenazah niku herane dihiasi dengan 70 jenis perhiasan jenazah. Perhiasan intan, mutiara, emas. Niku mulai dari mahkota, nggih. Sampai sing kangge napa niku, sing kanggo nutupi kuping niku, nggih. Kangge nutupi janggut sampai tekan kalung. Kan iki niki jenisnya perhiasan niku sampai 70. Jenazah itu. Nah, terus papan, buri niku papan, papan niku enten tulisane. Tulisane niku muni ngeten, nek dibasakno Indonesia utawa Jawa. Saya adalah Saddad bin Ad. Saya hidup dalam masa 1000 tahun. Saya pernah mengalahkan bala tentara di dalam peperangan 1000 kali. Saya menikahi gadis 1000 gadis. Ismardiyah entek, amanah entek, 1000 gadis. Menikahi 1000 gadis. Dan saya dari 1000 gadis itu mempunyai anak laki-laki, 1000 anak laki-laki. Saya mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Saya bangun kota Irom Gati Imat. Setelah itu saya akan mati. Di waktu akan mati, semua dokter sedunia ini saya kumpulkan untuk mencegah kematian saya. Ternyata semua dokter tidak mampu mencegah kematian saya. Oleh karena itu, barang siapa yang melihat saya, jangan terbujuk dengan dunia. Karena kamu tidak mungkin hidup sepanjang seperti saya itu. Tidak mungkin kamu akan berperang seperti saya berperang. Tidak mungkin kamu mengawini gadis sebanyak yang aku kawini. Tidak mungkin kamu punya anak sebanyak anak saya. Tidak mungkin kamu mengumpulkan harta benda sebanyak yang aku kumpulkan. Oleh karena itu, anggaplah bahwa dunia ini hina dina. Dunia ini adalah hadda'atun, penipu. Dunia ini adalah kotalatun, pembunuh. Dunia ini adalah abatun di sahibiha, membuat permainan kepada yang memilikinya. Dadi wong sing miliki dunya ku digawe dulinan ambek dunya, gawe dulinan. Golek ana dunya kumpulno duit-duit ngumpul sampai jumlahe ana 50 triliun.